إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها Para hadirin rahimani wa rahimakumullah Bersabda Rasul alaihi salatu wassalam kepada para sahabatnya Ketika ada salah seorang dari sahabat yang membawa harta dari Bahrain dengan harta yang melimpah, di situ kemudian Ar-Rasul alaihi salatu wasallam mengingatkan para sahabatnya, "Wallahi mal faqr akhsha alaikum." Demi Allah, sesungguhnya bukan kefakiran yang aku khawatirkan kepada kalian. Walakin akhsha alaikum an tubsata alaikum dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikakum kama ahlakathum. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan terhadap kalian. Namun sesungguhnya yang aku khawatirkan terhadap kalian. Apabila dibuka pintu-pintu dunia. Sebagaimana telah dibuka pintu-pintu dunia kepada orang-orang sebelum kalian. Yang dengan itu akhirnya kalian berlomba-lomba dalam perkara dunia. Sebagaimana mereka telah berlomba-lomba dalam urusan dunia. Yang dengan itu akhirnya. Aku khawatir dunia tersebut akan membinasakan kalian. Sebagaimana orang-orang terdahulu telah binasa dengan sebab dunia. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tidak sedikit kita mendengar dari sebagian kaum muslimin. Ketika menasihati anaknya atau kepada orang lain. Dengan membawakan sebuah ayat. Walatan sanasi baka minat dunia. Jangan kalian melupakan bagian dunia kalian. Sesungguhnya ayat ini adalah hak. Kalamullah adalah hak. Ayat ini tidak salah. Ayat ini benar. Namun perlu diketahui bahwa ayat ini didahului dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang jarang dibacakan dan jarang disampaikan kepada sebagian kaum muslimin, bahwa ayat ini dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wabtaghi fi ma ataqallad daral akhirah." Baru kemudian Allah sebutkan, "Wala tansa nasibaka minad dunya." Secara jelas Allah menyebutkan dalam ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin, carilah apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dari bagian akhirat. Ini adalah ayat yang Allah bacakan atau Allah sebutkan sebelum kemudian Allah menyebutkan jangan kalian lupakan bagian dunia kalian. Skala prioritas ma'rifatul aulawiyat harus dipahami secara baik oleh setiap muslim. Mana sesuatu yang harus dia dahulukan untuk kemudian dia lakukan, untuk dia kemudian jadikan itu fondasi. Jangan kemudian perkaranya dijadikan terbalik. Agamanya dijadikan sekedar ala kadarnya. Jangan sampai kemudian agama hanya sekedar sesuatu yang sifatnya sampingan. Sementara Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan walal akhiratu khairul laka minal ula, dan negeri akhirat itu lebih baik bagi kalian daripada negeri yang ada di dunia ini. Wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat itu lebih baik dan perkaranya abadi dibandingkan dengan urusan dunia. Sesibuk-sibuknya kita di dunia, apapun status kita, bagaimanapun pekerjaan kita, pasti masing-masing dari kita akan menemui apa yang Allah sebutkan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti dia akan merasakan al-maut. Akan datang ajal kepada dia. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah. Amma ba'du ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Agama Islam tidak melarang siapapun untuk kemudian menjadi kaya secara mutlak. Kita mengetahui ada dari kalangan Nabi yang memiliki kekuasaan di dunia ini seperti Nabi Sulaiman dan yang lainnya. Kita pun mengetahui ada dari kalangan sahabat dan tidak sedikit sepeninggal Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Allah bukakan dunia dari barat sampai timur, dunia ada di genggaman mereka. Namun orang-orang terbaik ini, dari kalangan Nabi dan Salihin, begitu juga dari kalangan sahabat dan ulama yang datang setelahnya, tidak menjadikan dunia ini di hati mereka, walaupun dunia ada di genggaman mereka. Sehingga ketergantungan mereka terhadap dunia sangat rendah. Mereka meyakini bahwa Allah lah satu-satunya zat yang semuanya akan kembali kepada dia, Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai wal iyadu billah ada di antara kita yang menjadi sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarak, sampai apabila telah datang kepada mereka salah seorang dari mereka al-maut, baru kemudian dia mengatakan qala rabbi irji'un, ya rab, wahai Tuhan, kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu salihan fi ma tarak, dan dengan itu aku berharap untuk kemudian aku bisa melakukan amalan saleh yang telah aku tinggalkan dan telah aku lalaikan di dunia. Kemudian Allah bantah, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-sekali tidak. Itu hanyalah ucapan penyesalan yang tiada berguna yang dia ucapkan ketika di hari yang tidak bermanfaat penyesalan. Jangan sampai kemudian ujung dari kehidupan akhirat kita, sebagaimana yang disebutkan oleh orang-orang yang mendapatkan azab di kubur, sebagaimana Allah kisahkan bagaimana mereka ketika diperlihatkan azab akhirat, ya wailana man ba'athana min marqadina, celaka kami, siapa yang membangkitkan kami dari tidur-tidur kami. Orang-orang yang mendapatkan azab di kubur bersamaan dengan begitu perih, bersamaan dengan begitu pedihnya siksa kubur. Tapi siksa kubur tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan siksa di neraka, siksa di akhirat setelahnya. Sehingga sampai-sampai orang-orang yang disiksa di kubur tersebut ketika melihat siksa akhirat mengatakan, celaka siapa yang membangunkan dari tidur-tidur kami. Siksa kuburan yang dia rasakan selama ini teranggap itu hanya sebagai tempat tidur, teranggap itu sesuatu yang tidak ada ketika dibandingkan, ketika mereka melihat siksa yang ada di akhirat. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya dari siksa neraka dan siksa kubur. Tapi perlu kita ketahui bahwa semua ada sebabnya. Huffatil jannah bil makarih wa huffatil nar bis syahawat. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, sesungguhnya jannah itu, sesungguhnya surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang memang susah. Dikelilingi dengan sesuatu yang pada hakikatnya hawa nafsu ini tidak menginginkannya. Dan sebaliknya an-nar, neraka itu dikelilingi dengan syahwat, dengan sesuatu yang nyaman, dengan sesuatu yang enak. Jangan sampai untuk kemudian gara-gara urusan dunia akhirnya kita lalai dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, apapun statusnya dia. Entah dia seorang pedagang, entah dia seorang pegawai, entah dia seorang penuntut ilmu, apapun statusnya, Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim yang dengan ilmu tersebut mampu menghantarkan seseorang untuk meraih apa yang dia harapkan dari apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah salamah wal afiyah. Aqimussalah.